mampu hadir dalam mimpi burukmu. Bila esok datang, tetaplah tersenyum, harikan cerah bila bersamamu. Janganlah bersedih, dunia kan menangis karena dirimu ikut bersedih. Bersedih, dunia kan menangis.